Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بشكر kepada الله عز وجل. Kita pada siang hari ini diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk melangkahkan kaki-kaki kita semuanya. Begitu juga dengan kendaraan kita semuanya menuju tempat ini yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk ibadah yang sangat besar. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebuah amalan soleh yang diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Amin ya mujibas sa'ilin. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Namun sebelum dilanjutkan, naam, sedikit tambahan faedah ataupun penekanan dari pertemuan yang berlalu Ahad kemarin tentang pembunuh 100 nyawa. Nam, ketika itu sang alim berkata ataupun menganjurkan untuk pembunuh 100 nyawa ini untuk dia berpindah dari negerinya ke negeri yang lain yang di situ banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah engkau bersama mereka. Di antara faedah yang kita ambil kemarin bahwasanya sangat pentingnya untuk seorang bisa beribadah kepada Allah, memperbaiki dirinya, dia tinggal di lingkungan yang baik. Tinggal bersama orang-orang yang baik, teman-teman yang soleh. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kata Rasulullah berada di atas agama temannya. Falyamzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berkawan, dia berteman. Dari situ pula ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita seseorang itu hendaknya berupaya terutama pada perkara yang baik melihat kepada teman-temannya. Nah, karena keberadaan mayoritas teman, dia baik ataupun tidak, sangat berpengaruh kepada seseorang. Ketika teman-temannya baik, mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan tentunya mengajak kepada amalan-amalan yang baik, maka biasanya seseorang itu akan mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di situ. Sebaliknya, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang teman-temannya jelek, lingkungannya jelek, dia biasanya akan meniru teman-teman yang jelek tersebut. Maka begitu pula, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti kita jangan sampai di dalam kehidupan ini terpaku dengan amalan yang ada pada diri kita sendiri, tidak memperhatikan orang lainnya, tidak memperhatikan orang lain, pokoknya sudah amalan saya cukup sekian saja, nam wirid saya, zikir saya cukup sekian, membacaan Quran saya cukup sekian, ibadah sunnah saya cukup sekian, orang lain terserah. Maka itu perkara yang kurang pas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya melihat. Nah, saya misalnya zikirnya kok sebentar ba'da sholawat, misalnya saya zikirnya sebentar ba'da sholat, sementara yang lainnya ini kok lama sekali. Nah, jangan sampai seorang mengatakan, ah, terserah mereka, yang penting saya sudah. Loh, jangan-jangan ada wirid-wirid yang engkau belum bisa membacanya, mengamalkannya, maka berupaya untuk apa? Memperbaikinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan-jangan yang saya ketahui tentang zikir-zikir setelah sholat itu baru sedikit, banyak yang belum saya hafal, banyak yang saya belum ketahui. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kok semuanya kok lama, misalnya semuanya kok lebih lama dari saya. Nah, jangan berpikiran bahwa mereka itu banyak ngelamun lah. Nah, jadi dilihat, hendaknya memperhatikan teman-temannya, apa kekurangan saya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam hal kebaikan. Begitu juga tentang kualitas qiraatul Quran, kualitas sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Harus melihat. Nah, kalau kita sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, nah, kata beliau yang maknanya, ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang berlomba denganmu dalam perkara akhirat, maka berlombalah dengan dia. Cari kelemahan-kelemahan lawan lombamu supaya engkau bisa melampaui dia. Tetapi ketika ada orang yang berlomba denganmu dalam perkara dunia, maka lemparkan dia dengan dunianya. Tidak perlu engkau berlomba dengan dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan hal ini sebagaimana yang terjadi, bentuk memperhatikan kelebihan amalan-amalan soleh saudaranya itu terjadi kepada para sahabat, sehingga mereka mau berlomba. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat betapa besar nam kualitas amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berupaya untuk melombai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau turun tentang anjuran untuk bersedekah, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku akan kalahkan Abu Bakar hari ini. Maka Umar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan hartanya. Maka Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka kata Umar, masih ada separuhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia membawa hartanya. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Dia mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasul dan Rasulnya. Berlomba-lomba menjadi semangat karena melihat orang lain tinggi amalan solehnya. Sehingga penting, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk memupuk semangat seorang ibadahnya, begitu juga akhlaknya dan yang lainnya adalah melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi nilainya supaya terpacu dia untuk berlomba. Ini juga nampak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan harus peka terhadap lingkungan. Dalam artian seringnya kita kan peka dalam masalah pada lingkungan kita sekitarnya itu dalam perkara dunia. Nah, ketika saudara-saudaranya, teman-temannya punya usaha yang nampaknya laris, langsung peka. Coba tiru seperti dia. Ini caranya bagaimana? Peka langsung, semangat dia untuk berlomba. Tapi dalam perkara akhirat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita tidak peka. Nah, tidak terlalu perhatian kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah jauh melampaui kita semuanya. Tidak semangat untuk meniru, tidak semangat untuk apa melampaui. Bentuk perhatian kepada teman-temannya supaya lebih semangat ini, itu nampak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kepada sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat fuqara al-muhajirin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluhkan kekalahan mereka dalam masalah ibadah dari orang-orang kaya. Ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wad darajatil ula. Sesungguhnya wahai Rasulullah, orang-orang kaya kami telah mengalahkan kami dalam mengumpulkan pahala dan juga derajat yang tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kaifa dzaka? Bagaimana kok bisa demikian? Maka mereka mengatakan, yusallun kama nusalli. Orang-orang kaya itu berisika mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walakin yatasaddaqun bifuduli amwalihim wala natasaddaq. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah. Ini menunjukkan mereka memperhatikan amalan-amalan orang-orang kaya yang mereka ternyata dengan kekayaan mereka, dengan harta-harta mereka, benar-benar mereka pergunakan dari kelebihan harta-harta mereka untuk banyak bersedekah, membebaskan budak dan yang lainnya. Maka berupaya khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita terlalu atau selalu peka kalau urusan dunia orang lain mendapatkan peluang ini, usaha ini dan seterusnya, selalu peka ingin meniru, ingin melampaui, sementara dalam urusan agama, urusan akhirat dia tidak peka. Tidak apa? Perhatian dengan orang-orang yang amalannya lebih tinggi. Tentunya semuanya kita melihat kepada zahir ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi sebagai faedahnya bagi kita semuanya adalah supaya memperhatikan orang-orang di sekitar kita dari sisi kualitas ibadah mereka. Kalau kira-kira sudah sama atau lebih baik, tentunya dia harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau dilihat kok kayak kurang, maka tentunya harus berbenah. Pembunuh 100 nyawa. Naam, ketika sang alim mengatakan, "Naam, pergilah engkau ke daerah tersebut dikarenakan di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka beribadahlah engkau bersama mereka." Maknanya perhatikan gimana mereka, maka ikutlah seperti mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kesemangatan ketika melihat banyak orang lain beribadah itu bukan riya. Saya ulangi, kesemangatan kita, naam, kita baca Quran yang tadinya loyo, lesu, kok melihat orang lain banyak baca Quran, rame, maka kok kita jadi semangat, itu bukan riya. Bukan apa? Sum'ah dan yang lainnya. Tetapi apa? Bentuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terpengaruh dengan apa? Melihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun riya, itu semangat kalau dilihat oleh orang lain. Kalau ini tidak, semangat karena melihat orang lain. Paham bedanya ya? Semangat karena melihat orang lain bukan riya. Tapi semangat karena dilihat oleh orang lain, itu bahasa gampangnya ya. Semangat beribadah gara-gara dilihat sama orang, itulah namanya wari riya. Pengin disanjung, pengin dipuji. Tetapi naam, jadi semangat beribadah karena melihat teman-temannya banyak beribadah, itu perkara yang sangat sangat baik sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin, sebagaimana ini pernah kita sampaikan di waktu-waktu yang telah berlalu. Ini khonafuddin wa akhawati fillah sebagai tambahan faedah pada nasihat pada pertemuan pekan kemarin. Khonafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melihat tentang pembahasan kitab tauhid. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu babun maja'a fi munkiril qadar. Bab apa-apa yang datang tentang para pengingkar takdir. Bab apa-apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Dalam hal menyikapi takdir ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ada dua kelompok yang menyimpang dan ada satu yang berada di atas al-haq, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang benar dalam masalah menyikapi takdir ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana mereka mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan disebutkan nanti bentuk-bentuk beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka beriman dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keimanan kepada takdir tersebut tidak menafikan perbuatan ataupun kehendak seorang hamba. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan dalilnya sangatlah banyak. Dan dalil yang akan datang adalah apa? Tentang rukun iman yang enam. Dalil tentang beriman kepada takdir ini adalah apa? Rukun iman yang enam, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kemudian kepada yaumil akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal menyikapi takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang. Ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah al-Jabriyah al-Jahmiyah. Kelompok al-Jabriyah dan al-Jahmiyah. Mereka adalah asbatu qadarullah ta'ala wa ghalau fi isbatihi hatta salabul abda ikhtiyarahu wa kudratahu. Orang-orang Jabriyah, Al-Jahmiyah, mereka menetapkan takdir Allah Ta'ala, mereka menetapkan takdir Allah Ta'ala dan hulu di dalam penetapan terhadap takdir tersebut. mereka menetapkan adanya takdir, tetapi hulu, berlebih-lebihan di dalam penetapan terhadap takdir tersebut. Apa bentuk hulu berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir? Yakni sampai mereka menafikan kehendak dan kemampuan bagi seorang hamba. Menetapkan takdir tetapi sampai menafikan kehendak dan pilihan bagi seorang hamba. Wa qalu laisa lil 'abdi ikhtiyarun wala qudratun fi ma yaf'aluhu aw yaftrukuhu. Menurut mereka, beriman kepada takdir itu menunjukkan hamba itu enggak punya pilihan dan tidak punya kemampuan terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Sehingga sering disampaikan apa? Gampangnya seolah-olah kita ini manusia itu kayak robot. Robot yang tidak punya kehendak digerakkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak punya kehendak, kita enggak punya pilihan. Sehingga ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berjalan, ketika kita naik mobil, ketika kita meninggalkan sesuatu, itu semuanya takdir Allah dan seorang hamba enggak punya kehendak, enggak punya kemampuan untuk melakukannya. Dia kayak robot yang digerakkan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan yang salah di dalam mengimani takdir Allah tabaraka wa taala. Yang benar adalah menetapkan takdir Allah tabaraka wa taala dan juga menetapkan adanya perbuatan pilihan seorang hamba. Yang benar adalah apa? Menetapkan takdir Allah dan menetapkan pula adanya pilihan bagi seorang hamba, kehendak, kemampuan bagi seorang hamba ketika melakukan sesuatu. Nah, bukan itu ketika dia melakukan sesuatu cuma takdir Allah, seorang hamba tidak berkehendak. Ini menafikan waqi, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena kenyataannya ketika seorang melangkah, ketika seorang makan, ketika seorang minum, ketika seorang berangkat kerja, itu kehendak dia saja atau kehendak Allah? Ataupun apa? Kehendak Allah saja atau kehendak dia juga? Jawabannya tentunya kehendak dia juga. Cuma keyakinan ahli sunnah wal jamaah, apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh seorang hamba itu bergantung dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Seorang hamba berkeinginan untuk makan, maka terlaksana dan tidaknya makan tersebut tergantung dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Seorang berkeinginan untuk pergi taklim atau pergi kerja, itu punya keinginan dia. Nah, ini yang dinafikan oleh apa? Jabriyah Al-Jahmiyah. Yang benar mereka punya keinginan ketika dia mau bekerja, ketika mau naik motor dan yang lainnya, cuma keinginan tersebut tergantung dengan keinginan dan juga kehendak Allah tabaraka wa taala. Engkau mungkin menghendaki ke sana, pergi ke sana, tujuan ke kantor dan yang semisalnya, ternyata Allah tidak menghendaki misalnya engkau dipalingkan dengan apa? Engkau tiba-tiba sakit, atau engkau tiba-tiba kecelakaan, atau engkau tiba-tiba kehujanan, dan seterusnya penghalang-penghalang yang engkau tidak merencanakannya. Tetapi itulah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam hal ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat wadih, yang sering kita dengar, dalam hal ini Allah mengatakan wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Rabb semesta alam. Artinya yang terlaksana adalah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau punya kehendak, bukan enggak punya sebagaimana sebagaimana Jahriyah. Engkau punya kehendak, engkau punya keinginan, engkau punya rencana, bahasa gampangnya. Tetapi apa? Rencanamu itu, kehendakmu itu, keinginanmu itu tergantung dengan apa yang diinginkan oleh Allah, kehendak Allah tabarakah wa ta'ala. 6. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang pertama yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan menetapkan takdir sampai menghilangkan kehendak pilihan bagi seorang hamba, yaitu al-jabriyah al-jahmiyah. Khanafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah takdir ini adalah al-qadariyah al-mu'tazilah. Yaitu al-qadariyah al-mu'tazilah. Al-qadariyah al-mu'tazilah ini lawan dari al-jabriyah. Lawan tapi sama-sama salah. Yaitu asbatu lil abdi ikhtiyaran wa kudratan fi amali. Mereka menetapkan bagi seorang hamba pilihan. Mereka menetapkan bagi seorang hamba pilihan. Wa kudratan fi amali, dan kemampuan di dalam perbuatannya. Kalau jabriyah tidak menetapkan ini. Wa ghalaw fi dzalika, tetapi mereka ini berlebih-lebihan hulu dalam penetapan kehendak dan kemampuan seorang hamba. Hatta nafau an yakuna lillahi ta'ala fi amalil abdi masyi'ah au khalq. Sampai mereka meniadakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pada amalan seorang hamba. Sampai apa? Mereka meniadakan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala pada perbuatan hamba. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang hamba kehendaknya sendiri, kemampuannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemampuannya sendiri, kehendaknya sendiri, tidak ada hubungan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka ini nafagulatuhum al-ilmillah ilmallah bihi qabla wuku'ih. Dan mereka, orang yang hulu di antara mereka, meniadakan ilmunya Allah terhadap perbuatan hamba tersebut sebelum terjadinya. Sampai mereka mengatakan apa, Allah enggak tahu sebelum terjadi. Allah enggak tahu sebelum terjadi. Ini berlebihan ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah dalam penetapan kehendak bagi seorang hamba. Sehingga menurut mereka, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa aklul abdi wa syurbuhu wa naumuhu wa yaqdhatuhu wa ta'atuhu wa maksiyatuhu kulluha waqi'atun bi ikhtiyarit tam wa qudratihi tammah wa laisa lillahi ta'ala fi dzalika masyi'ah wala khalaq bal wala ilm qabla wuqu'ihi 'inda gulatihim. Sehingga menurut kelompok yang kedua ini, makannya seorang hamba, minumnya seorang hamba, bangunnya dia melakukan ketaatan dan juga kemaksiatan, semuanya terjadi naam dengan pilihan hamba secara sempurna. Dan kemampuan dia yang sempurna, tidak ada masyiah bagi Allah, tidak ada penciptaan bagi Allah, dan bahkan apa? Orang-orang hulu mereka menafikan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala sebelum terjadinya. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua golongan yang menyimpang di dalam menyikapi takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, yang tepat, yang benar adalah apa? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan adanya takdir, Tetapi apa? Tidak menafikan kehendak ataupun pilihan kemampuan bagi seorang hamba. Maka kaedahnya Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa taala, bergantung dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Maka ahlu sunnah mereka orang-orang yang menggabungkan semua dalil, menggabungkan dalil-dalil yang ada tentang takdir Allah tabaraka wa taala. Khonuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir itu ada 4. Maratibul qadar. Tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Ini yang harus kita ketahui dan kita yakini. Ini sudah sering berlalu, cuma enggak apa-apa kita ulang secara ringkas. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Maknanya wa dzalika bi an tu'mina bi anna Allah ta'ala 'alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama, iman kepada takdir adalah mengimani ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya engkau beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Beriman bahwasanya Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara terperinci. Yang jelas, yang detail, yang samar, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul An'am ayat yang ke-59, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Dan di sisinya lah perbendaharaan yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa saja yang di daratan dan juga di lautan. Secara umum itu namanya jumlatan. Secara umum ilmunya Allah, Allah mengetahui segala apa saja yang terjadi di daratan dan segala apa saja yang terjadi di laut. Di lautan, semuanya Allah mengetahui. Alangkah banyaknya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kejadian-kejadian yang ada di daratan dan juga di lautan, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan lebih rinci lagi ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Bentuk pengetahuan Allah terhadap apa yang ada di daratan dan di lautan, Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pohon yang berjuta-juta ataupun bahkan lebih di dunia ini, di muka bumi ini, setiap satu daunnya yang jatuh itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa rincinya ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Detailnya ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap daun yang berjatuhan itu diketahui oleh Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak pula biji-bijian yang merekah di kegelapan malam. Yakni kita menanam padi ataupun kita menanam bibit-bibit yang lainnya ataupun yang berbentuk keluar bijinya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Kita yang nanam saja enggak tahu kapan merekahnya. Tahu-tahu pagi sudah keluar. Tahu-tahu apa? Pagi sudah keluar ini, sudah merekah buahnya. Nah, semua yang merekah dari buah-buah tersebut ataupun bibit-bibit tersebut satu persatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ilmunya Allah Tabaraka wa taala. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan secara umum Allah mengatakan dalam suratul Hajj ayat yang ke-70, Allah mengatakan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang tadi apa? Di daratan dan di laut, di lautan. Sekarang apa? Di langit dan di bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang pertama, beriman kepada takdir, mengimani ilmunya Allah Tabaraka wa taala. Ini semua yang terjadi di alam ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Alkitabah. Alkitabah. Yakni mengimani maknanya Alkitabah, Alkitabah itu menulis, tulisan. Mengimani bahwasanya segala apa saja yang terjadi, segala apa saja yang terjadi sudah Allah tulis di Al-Lauhul Mahfuz. Ini bentuk iman kepada takdir yang berikutnya adalah Al-Kitabah, yakni mengimani bahwasanya segala apa yang terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat itu telah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Ini khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, akan datang dalilnya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya apa? Awwalu khalqin atau awwalu ma khalaqallah al-qalam. Awal makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya awal makhluk Allah yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Pena. Maka Allah berkata kepada pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena. Nah, pena kita ini enggak punya perasaan, enggak paham, tapi Allah Maha mampu. 6. Membikin apa? Pena tersebut mengerti. Ataupun memahami. Maka Allah berkata kepada pena, "Uktub, tulislah." Faqala rabbi, "Ma madza aktub?" Maka pena berkata, "Wahai Rabbku, apa yang aku tulis?" Apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah." 6. Allah mengatakan kepada pena, tulislah takdir segala sesuatu sampai tegak hari kiamat. Sangat jelas. 6. Allah berkata kepada pena, tulislah semua takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain apa? Uktub ma huwa kain ila yaumil kiamah. Tulislah apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah ditakdirkan semua. Sudah ditakdirkan semua, semuanya, dan sudah ditulis. 6. Ini khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bentuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyiah. Al-masyiah. Kehendak, maknanya ber atau kehendak. Masyiah itu artinya kehendak. Maknanya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa kainun bi iradatillahi wa masyiatih. Maknanya adalah tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi, yakni meyakini tidak ada sesuatu apapun yang di langit dan yang di bumi kecuali itu terjadi dengan keinginan dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali apa? Itu terjadi dengan keinginan dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya tidak ada yang keluar dari iradahnya Allah dan tidak ada keluar yang keluar dari masyiah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus diyakini. Semua yang terjadi di alam ini semuanya kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Sangatlah mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang sulit. Sebagaimana dalil yang ma'ruf dalam surah Yasin ayat yang ke-82, Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Hanya saja urusannya, jika hanya saja urusannya ataupun perintahnya, jika Allah menghendaki sesuatu maka dia mengatakan kepada sesuatu itu kun, jadi jadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat beriman kepada takdir adalah al khalqu, penciptaan. Maknanya penciptaan. Maknanya kata beliau rahimahullah, fama min syai'in fis samawati wal ardi illallah khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu wa dzu sultani. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di langit dan di bumi ataupun yang ada di langit dan juga di bumi kecuali Allah lah penciptanya. Saya ulangi, tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit dan juga di bumi kecuali Allah lah penciptanya, Allah lah pemiliknya dan juga yang mengaturnya dan yang menguasainya. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ataupun apa? Empat perkara yang merupakan tingkatan beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya kita baca dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, walladzi nafsu Ibni Umar biyadih, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Berkata Ibnu Umar, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaba, seandainya Salah seorang di antara mereka, yakni orang-orang yang mengingkari takdir, memiliki emas yang seperti gunung Uhud besarnya. Thumma anfaqahu fi sabilillah. Kemudian dia infakkan di jalan Allah. Nah, siapa yang menginfakkan emas segunung Uhud? Nah, seandainya ada berinfak segunung Uhud emas di jalan Allah. Cuma orang yang berinfak ini tidak beriman kepada takdir. Ibnu Umar mengatakan, "Ma qabilahu Allahu minhu." Allah tidak akan menerimanya, tidak menerima darinya. Tidak menerima infak tersebut. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman, iman itu adalah an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan juga beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan juga yang jelek, yang jeleknya. Rawahu Muslim. Saya ulangi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek, jeleknya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini bagian dari hadis Jibril. Hadis yang cukup panjang ketika Jibril berdatang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang perkara agamanya. Ketika Jibril mengatakan, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku wahai Muhammad, apa itu iman. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala faedah dari beriman kepada takdir. Faedah dari beriman kepada takdir. Walil imani bil qadari fawaidu 'azimah. Beriman kepada takdir itu memiliki faedah yang besar. Minha, diantaranya, annahu min tamami tauhidir rububiyah. Yang pertama, faedah beriman kepada takdir, bahwasannya beriman kepada takdir itu termasuk kesempurnaan tauhid rububiyah. Bahwasanya beriman kepada takdir itu termasuk kesempurnaan tauhid rububiyah. Kita tahu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga jenis tauhid. Tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, dan juga tauhidul asma'i was sifat. Tauhidur rububiyah, yakni mengimani tentang perkara-perkara yang itu merupakan perbuatan Allah tabarakah wa ta'ala. Mengimani bahwasanya Allah itu sang pencipta, mengimani bahwasanya Allah itu sang pemilik, dan mengimani bahwasanya Allah itu sang pengatur yang ada di alam ini. Nah, itu termasuk kandungan dari beriman kepada takdir. Tadi iman kepada takdir ada berapa? 4 tingkatan. Beriman dengan ilmunya Allah. Beriman dengan apa? Bahwasanya segala sesuatu telah ditulis di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian beriman dengan apa? Masyiah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga yang keempat, Al-Khalq. Beriman bahwasanya segala sesuatu itu Allah lah penciptanya, Allah lah pemiliknya, Allah lah penguasanya, dan Allah lah pengaturnya. Berarti dengan beriman dengan takdir itu termasuk beriman, termasuk kesempurnaan tauhid rububiyah. Yang kedua, faedah beriman kepada takdir adalah annahu yujibu sidqal i'timadi 'ala Allah azza wa jalla. Mengharuskan seseorang jujur dalam bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengharuskan atau menyebabkan seorang jujur ketergantungan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jujur, sungguh-sungguh tawakalnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Li'annaka idza 'alimta anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarih shadaqa i'timaduka 'ala Allah. Karena sesungguhnya engkau, jika engkau mengetahui segala sesuatu itu terjadi dengan qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala, maka jujur ketergantunganmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya tidak tergantung kepada dirimu. Bisa dipaham ya? Ketika kita melakukan amalan, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, usaha, baik duniawi maupun ukhrawi, ketika segala sesuatu itu kita yakini terjadi dengan qada dan qadar Allah, maka benar-benar kita tergantungnya kepada Allah, tidak bergantung kepada kerjanya kita, tidak beriktimad bergantung kepada apa usahanya kita. Tetap berusaha, tetap bekerja, tetap beramal, tapi ketergantungan hati benar-benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena betapa besarnya usahanya dia, berapa hebatnya kecerdasan dia, kemampuan dia, kalau takdir Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi apa yang engkau inginkan. Maka benar-benar bersandarlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertawakallah kepada Allah, berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan bersandar kepada apa? Dirimu, jangan bersandar kepada kecerdasanmu, usahamu, dan seterusnya dari apa yang engkau lakukan. Itu faedah dari beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, atau kurang imannya kepada takdir Allah, ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, ketika dia mencari ma'isyah, pekerjaan, penghasilan dan yang lainnya, dia bersandarnya kepada dirinya, kepada kecerdasannya, kepada kepandaiannya, kemampuan dia mengatur ini dan itu, maka itu perkara yang keliru. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi di antara iman kepada takdir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian boleh berkehendak, tetapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bersandarlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa. Faedah beriman kepada takdir. Yang ketiga, faedah beriman kepada takdir adalah annahu yujibu lil qalbi tumakninah, menyebabkan hati seorang hamba itu tenang. Iman kepada takdir itu menyebabkan hati seorang hamba itu tenang. Enggak gundah gulanda, enggak risau, enggak selalu khawatir begini dan begitu. Kenapa? Kok beriman kepada takdir itu membuat hati seorang hamba tenang? Idza alimta anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak itma'annat biha bima yusibuka ba'da fi'lil asbabin nafi'ah. Kata beliau, jika engkau mengetahui, perhatikan, kenapa beriman kepada takdir membuat hati seorang tenang, enggak gundah gulana, enggak risau, khawatir ini dan itu, adalah jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu, yang Allah takdirkan menimpamu, tidak akan meleset darimu. Jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang Allah tetapkan takdirkan meleset darimu tidak akan menimpamu. Maka akan tenang engkau. Itma'nanta, engkau akan tenang terhadap apa yang menimpamu. Menimpamu sesuatu, kegagalan, ini dan itu, ya, enggak perlu khawatir, memang sudah takdir Allah, saya melakukan ini dan itu, usaha ini sekuat tenaga, tetap kalau Allah menakdirkan A, maka A yang terjadi. Walaupun kita menghendaki B, tapi takdir Allah A, maka itulah yang terjadi. Sehingga tenang. Tapi kata beliau, tentunya ba'da fi'lil asbabin nafi'ah, setelah melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Kalau yang melakukan pekerjaan, ya tentunya beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya yang apa yang terjadi tidak akan meleset, cuma tentunya tetap dia melakukan usahanya. Usaha, berupaya dengan cara ini dan cara itu untuk berhasil. 6. Berikhtiar, berusaha, maka setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang Allah takdirkan. Sehingga sekali lagi, yang ketiga, beriman kepada takdir itu membuat hati seorang hamba tenang. Yang keempat, di antara faedah beriman kepada takdir adalah man'u i'jabil mar'i bi'amalihi idza 'amila 'amalan yushkaru 'alaih. Mencegah seorang hamba itu sombong atau bangga diri dengan pekerjaannya atau amalannya. Saya ulangi, mencegah seorang hamba dari ujub atau bangga diri atau sombong dengan amalannya. Jika dia melakukan amalan yang dia usahakan. Maknanya, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala, dia mengetahui segala apa yang terjadi itu adalah takdir Allah, maka ketika usahanya berhasil, sukses, 6, untung besar, sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak bangga diri, tidak sombong. Dia bersyukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak disebutkan apa? Bergembira dengan bergembira yang berlebihan. Tidak sampai dia sombong, tidak sampai gembira yang melampaui batas ketika dia berhasil. Naam. Dia serahkan ini semuanya karena Allah tabaraka wa taala. La bihaulina wa la biquwwatina, bukan karena daya dan kekuatan kami terjadi ini, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membantunya, yang menakdirkannya. Sehingga apa? Orang yang beriman kepada takdir, tercegah dirinya bi'iznillahi ta'ala dari sifat sombong. Sifat apa? Bangga diri, gembira yang berlebihan ketika berhasil usahanya. Itu baik perkara agama maupun perkara dunia. Perkara dunia tadi, berhasil dia dengan kerjanya, usahanya, untung besar, maka tidak sombong dia. Karena dia tahu keberhasilan dia dengan kehendak ataupun takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga perkara agama. Ketika seorang Allah takdirkan dia orang yang taat, beribadah kepada Allah, orang yang soleh, rajin dia beribadah kepada Allah, qiraatul Quran, sholatnya dan yang lainnya dari ibadah-ibadah, dia tidak bangga diri. Ini semuanya dengan pertolongan Allah dan juga dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, dah mepet soalnya. Adamu huznihi ala ma asobat. Hikmah ataupun faedah beriman kepada takdir adalah tidak sedih seorang hamba terhadap apa yang menimpanya. Tidak sedih terhadap apa yang menimpanya. Li'annahu min rabbihi, dikarenakan dia berasal dari Rabb-Nya. Fahuwa sadirun an rahmatin wa hikmah. Maka apa yang menimpanya dari perkara yang tidak dia inginkan itu muncul dari rahmat dan hikmahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini lawan dari yang nomor 4. Yakni yang nomor 5 ini adalah ketika seorang hamba tidak mendapatkan dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan ikhtiarnya apa yang dia inginkan, dia tidak sedih, tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Kenapa? Dia meyakini yang terjadi ini semuanya takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah, faedah dari beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala adalah ketika seorang berhasil, sukses dengan apa yang dia usahakan, dia tidak bangga diri, tidak sombong. Nam, dan kalau dia gagal pun, dia tidak berlarut-larut, tidak sedih. Nam, tidak mengatakan kenapa ini, kok bisa terjadi, sedih berkelanjutan. Terus menerus, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cukup dia, sudah gagal, usaha lagi. Berusaha lagi, atur rencana kembali dengan tentunya mengambil pelajaran-pelajaran kenapa kok yang dahulu gagal dan seterusnya. Cuma faedahnya tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa yang menimpanya itu muncul dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah tabaraka wa taala. Naam. Insyaallah ini sebenarnya panjang yang seperti ini. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus ketika menimpa seorang kegagalan ataupun musibah, ini semuanya takdir Allah tabaraka wa taala. Cuma yang penting pula diyakini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kejadian tersebut muncul dari rahmat dan hikmahnya Allah tabaraka wa taala. Artinya ketika seorang ditimpa dengan kegagalan, ditimpa dengan kebangkrutan ataupun termasuk padanya musibah-musibah, itu Allah memiliki hikmah. 6. Ketika seorang usahanya terus berhasil, lancar, sukses terus, biasanya kan seorang bangga diri, seorang lupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi Allah memiliki hikmah, orang ini kalau terus diberikan keberhasilan dalam kerjanya, dalam usahanya, dia nampaknya semakin melampaui batas, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegagalan. 6. Kebangkrutan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahkan musibah, hikmah yang Allah inginkan supaya seorang hamba itu tersadar dari tindakan dia yang melampaui batas, tersadarkan dari kesombongan dia dengan keberhasilan selama ini. Itu baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin nomor 4 dan nomor 5 ini, beriman kepada takdir Allah tabaraka wa taala. Nomor 4 dan yang nomor 5 yaitu mencegah seorang hamba dari sombong, bangga diri dan gembira yang terlalu berlebihan, dan mencegah tidak sedih dia dari apa yang menimpanya. Allah firmankan di dalam suratul Hadid ayat yang ke-22. Allah firmankan dalam suratul Hadid ayat yang ke-22. Dan juga 23, 22 sampai 23. Ini juga secara umum beriman kepada takdir. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satu musibah pun yang ada di bumi. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa pada diri-diri kalian. Di bumi bencana alam, banjir dan yang lainnya. Begitu juga yang menimpa diri-diri kalian, sakit dia, fakir dia, kecelakaan dia dan yang lainnya. Illa fi kitabin, kecuali sudah ada di dalam kitab. Di Al-Lawhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Ini menciptakan musibah tersebut sudah ada di catatan musibah tersebut. Saya ulangi, tidak ada suatu musibah pun di bumi dan tidak pula yang menimpa diri-diri kalian kecuali sudah ada di kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Nah, setelah itu Allah mengatakan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat faedah nomor 4 dan nomor 5, kata Allah likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak sedih terhadap apa yang kalian tidak mendapatkannya. Yani kalau gagal, ya enggak sedih. Ketika beriman bahwasanya semuanya telah dicatat, tidak bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian supaya kalian tidak gembira dengan keterlaluan, tidak bangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Masya Allah. Allah mengatakan, dan supaya kalian tidak sombong, bangga diri, gembira yang berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah tidak mengatakan supaya kalian tidak bergembira, sombong terhadap apa yang kalian berhasil. Tidak. Tapi Allah bahasanya apa? Wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian enggak bangga diri, enggak sombong terhadap apa yang Allah datangkan kepada kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang kalian dapatkan, keberhasilan yang kalian dapatkan itu semuanya pemberian Allah tabaraka wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala, manfaatkanlah pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan kebaikan, di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berbeda ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala, berbeda orang-orang yang tidak beriman atau kurang berimannya kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia berhasil, biasanya dia sombong, bangga diri, bergembira berlebihan, meremehkan orang lain, bersandar kepada kemampuannya, kecerdasannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang kurang beriman kepada takdir ataupun bahkan tidak beriman, Kalau dia gagal, kesedihannya sangat sedih, berlarut-larut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai ada yang stres, gila, dan yang lain, dan yang lainnya, wala'iyadzubillah. Sehingga sangat penting bagi kita semuanya untuk mengimani takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sering kita sampaikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, ini teori yang kita sampaikan. Cuma terkadang ketika terjadi kejadiannya itu lupa dengan teori ini. Paham ya? Ini kan teori kan, beriman kepada takdir itu kalau berhasil enggak sombong, enggak bangga diri, enggak ini dan itu. Pas berhasil betulan lupa dengan teori ini. Nah, sombong dia ini. Nah, begitu juga kalau begitu gagal juga demikian. Nah, dapat musibah dan yang lainnya, teorinya sudah, tetapi ketika prakteknya terjadi benar-benar gagal, kesedihannya berkepanjangan. Nah, bukan belum disampaikan teorinya, ilmunya, akan tetapi apa? Mungkin apa? Kurang diamalkan, kurang diresapi, maka penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu walaupun berulang-ulang, supaya benar-benar itu menancap pada diri-diri kita semuanya, dan juga supaya kita benar-benar bisa mengamalkannya ketika benar-benar apa yang kita pelajari terjadi kepada kita semuanya. Kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya bisa mengamalkan semua perkara-perkara yang sudah kita ketahui, kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.